bersatu, tak mungkin berpisah. Sepanjang masa, semoga cintanya jangan sampai berpisah. Bagai sungai yang bersatu bertemu di muara. Haus cinta. Selama hidupku karenamu, ku dilahirkan untukmu. Selamatkan hidup bersama. Semoga tiada rintangan yang akan jadi halangan hingga terputusnya cinta. Dengar saya. Sumpah suci dan murni tiada ku ingkari. Umpama mata dengan alisnya terlepas, tak mungkin berpisah. Terbayang wajahmu dalam alam nan semesta, tak berarti itu yang lain. Ku berdoa jangan pisah antara kami berdua. Panjang masa, semoga cintanya jangan sampai berpisah. Bagai sungai yang bersatu bertemu di muara. Jangan kau pandang diriku di saat ku akan pergi. Rasa hati tak kuasa pikir sebelumnya sayang. Jangan ragukan pandangan, jangan disayang. perpisahan.